الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. Kembali kita melanjutkan tafsir dari surah An-Naba, dan pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebenaran akan terjadinya yaumul qiyamah. Itu adalah hari yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keselamatan, maka hendaknya dia mencari jalan menuju kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan untuk menuju kepada Allah, menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan al-iman wal amal salih. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-40 ini memperingatkan kepada hamba-hambanya, memperingatkan mereka tentang siksaan yang akan didapatkan oleh mereka yang kafir, yang bermaksiat, yang tidak menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna anzarnakum, sesungguhnya kami di sini lita'zim, penyebutan nahnu, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Inna anzarnakum ay inna hadzarnakum, sesungguhnya kami memperingatkan kalian. Peringatan tentang azaban, siksaan disebutkan dalam tafsir muyassar, inna hadzarnakum azaba yaumil akhirah, sesungguhnya kami memberi peringatan kepada kalian tentang siksaan. Siksaan apa? Nah, disebutkan dalam tafsir azab yaumil akhirah, siksaan di hari akhir, yaitu pada yaumul qiyamah. Nah, dan ini salah satu penafsiran. Ada sebahagian yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan azab di sini adalah azabud dunia, uqubatud dunia. Karena kalau melihat di antara dua siksaan, dua uqubah, maka siksaan dunia itu lebih dekat dibandingkan siksaan akhirah. Itu diriwayatkan dari Qatadah rahimahullah taala. Karena seorang yang bermaksiat kepada Allah, seorang yang meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan disiksa oleh Allah. Sebelum di akhirat mereka disiksa di dunia. Disiksa di dunia, disiksa di alam barzakh. Lalu kemudian siksaan di akhirat, wal azabul akhirati ashad. Siksaan di akhirat itu lebih keras. Tapi ada siksaan sebelumnya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisi perintah Allah, perintah Rasul. Mereka akan tertimpa fitnah dan mereka akan merasakan azab yang pedih. Azab yang pedih yang dimaksud di sini adalah di dunia wal akhirah. Azab di dunia, demikian pula azab di akhirah. Sebahagian menafsirkan bahwa yang dimaksud azab di sini adalah azab yang khusus yang menimpa orang-orang kafir Quraisy dalam peristiwa perang Badar. Mereka terbunuh di tangan-tangan kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu telah menunjuk tempat-tempat di mana terletaknya mayat-mayat tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy. Dan setelah mereka tewas, mereka tergeletak di tempat yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil azab di sini disebutkan azaban. Sesungguhnya kami memperingatkan pada kalian azaban. Disebutkan azab ya secara mutlak yang menunjukkan itu semua termasuk dalamnya siksaan di dunia, termasuk di antara jenis siksaan yang menimpa orang-orang kafir Quraisy. Demikian pula siksaan di akhirah. Nah, siksaan di al-akhirah. Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau lebih menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud azab di sini adalah azabul akhirah. Siksaan dalam kehidupan akhirat. Sesungguhnya kami memperingatkan kalian akan datangnya azaban. Kapan datangnya azaban itu? Qariban. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Jadi tidak lama. Azab di dunia tentu dekat. Seorang kafir sebelum matinya maka dia tersiksa, itulah azabnya. Alam barzakh juga dekat. Alam akhirah, azabul akhirah juga dekat. Ya. Kata para ulama, kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan terjadi itu disebut dekat. Atau kullu ma huwa atin atin. Segala sesuatu yang akan tiba yakni dekat. Jadi meskipun yang dimaksud di sini adalah azabul akhirah, siksaan di akhirah, ya, tidak keluar dari penyebutan dekat. Siksaan akhirah itu dekat. Karena kehidupan ini, ma'asyiral rahimakumullah, kehidupan yang sementara, tidak lama kita akan meninggalkan dunia, itu tanpa terasa. Tidak terasa. Apa yang kita lewati hari demi hari, itu akan berlalu, ibaratnya seperti seorang yang sedang bermimpi. Tidak terasa. Kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Nah, dalam surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat siksaan di akhirat, maka mereka tidak merasa tinggal di dunia ini kecuali sebentar sekali. Sebentar sekali, setengah hari. Nah, ya, karena sesuatu itu akan datang. Azaban qariban, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Disebutkan dalam tafsir, inna hadzarnakum azaba yaumil akhiratil qariba. Kami memperingatkan kalian tentang siksaan hari akhirah yang dekat itu. Pada hari itu, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari di mana seorang melihat apa yang pernah diperbuatnya, apa yang pernah dia perbuat, dia amalkan. Ma qaddamat yadah, apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Ay alladhi yara fihi kullu mri'in ma 'amila min khairin aw iktasaba min ismin. Hari itu adalah hari di mana setiap orang akan melihat ma'amila, apa yang dia amalkan dari kebaikan, aw iktasaba min ismin, atau apa yang telah dia perbuat dari keburukan. Dia akan melihat nanti hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Jadi segala sesuatu nanti akan dia lihat. Semuanya akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa wajadu ma 'amilu hadiran. Mereka akan mendapati apa yang pernah mereka amalkan ketika di dunia, hadir, hadir di hadapannya. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Akan diberitakan manusia itu pada saat itu apa yang pernah dia perbuat, yang dahulu dan yang akan datang. Yani yang awal dan yang akhir. Jadi setiap dari perbuatan kita ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, apa saja yang kita amalkan, ada rekamannya. Ya. Kalau istilah kerennya sekarang, ada CCTV-nya. Ya. Ada muraqibnya, ada pengawasnya. Nah, dan pada hari kiamat nanti akan diputar kembali apa yang pernah kita amalkan. Akan ditanya kita, ata'arifu dzamba kadza, ata'arifu dzamba kadza. Bukankah kamu pernah melakukan perbuatan ini? Kamu pernah melakukan perbuatan ini? Terus ditanya satu persatu. Itulah yaumul hisab. Tidak ada satupun yang luput. Tidak ada satupun yang luput. Kalau ilmu rekamannya manusia ini kan kadang-kadang alat rekamannya rusak. Ya. Dipantau. Supaya nanti kalau ada pencuri atau ada yang merampok, akan ketahuan dengan TV pemantau, alat rekam pemantau. CCTV. Ya. Pencurinya enggak kalah pinternya. Dia sudah tahu kalau di situ ada rekaman-rekaman, dihancurkan dulu. Nah. Setelah dia merasa semuanya sudah dihancurkan, baru dia berbuat. Nah. Menjarah dan seterusnya. Setelah itu, nah, kelabakan polisi mencari barang-barang bukti. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu di dunia mungkin saja seorang bisa berkelit dari kejahatan, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, pemantau dari berbagai arah, setiap kita dipantau, iya kan, Allah Subhanahu wa taala memantau. Dan Allah Maha melihat apa saja yang kita perbuat. Ditambah lagi, Allah Azza wa Jal menugaskan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat apa saja yang kita ucapkan dan yang kita perbuat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz yang diucapkan, melainkan di situ ada malaikat yang hadir, siap terus mencatat apa saja yang diamalkan oleh hamba itu. Ya. Belum lagi saksi-saksi yang lain. Allah jadikan bumi ini akan menjadi saksi terhadap apa saja yang kita perbuat. Nah, jangan disangka bahwa ketika seorang melakukan perbuatan kemaksiatan di tempat yang gelap, tak ada seorang pun yang melihatnya. Jangan disangka yang di sekitarnya itu saksi bisu. Nanti pada hari kiamat akan ngomong semua. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu bumi itu akan menceritakan berita-berita yang terjadi di muka bumi. Itu akan menjadi saksi. Ada lagi alat pemantau yang lain. Ini, tubuh kita ini. Tubuh kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tangan, kaki, kulit semua berbicara. Nah, وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. Mereka mengatakan, kenapa kalian, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Mereka mengatakan, Allah yang menjadikan kami mampu berbicara, dan dialah Allah yang mampu menjadikan yang lain segala sesuatu bisa berbicara. Nah, jadi kalau mau menghilangkan kesaksian kulit, kupas dulu kulitnya kalau mau berbuat kemaksiatan. Nah, tangan, kaki, ini semua akan bersaksi. Jadi mau kemana kita? Ini semua akan menjadi saksi. Ini akan menjadi alat pemantau kita semuanya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan untuk menghindar. Tidak ada solusi. Ya. Dan tanpa ini semua, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang diamalkan oleh hamba-hambanya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu seorang akan melihat apa yang telah dia amalkan. Nah, dia akan melihat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah adalah mukmin. Nah, ini untuk kaum mukminin. Ada yang mengatakan demikian. Ya, bahwa dia punya amalan saleh. Namun sebagian para ulama juga mengatakan bahwa ayat ini umum mencakup siapa saja. Di mana setiap manusia akan melihat balasannya dari apa yang dia perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafir, dan di saat itulah orang kafir itu akan mengatakan ya laitani. Ya laitani. Kata-kata laita ini ya biasanya diucapkan untuk sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang sulit. Seorang penyair mengatakan laita syababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala masyibu. Alangkah inginnya aku masa remaja itu kembali, meskipun satu hari. Jadi mudah saya ingin mengabarkan apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, itu laita. Nah, ini orang kafir berangan-angan dia. Kapan dia berangan-angan? Ketika dia melihat siksaan itu. Ketika dia melihat azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Maka di saat itulah dia mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Alangkah inginnya aku, kenapa aku tidak menjadi tanah saja? Kalau jadi tanah kan berarti tidak diperintahkan untuk beramal, iya kan? Tanah. Nah, maksudnya lah, kenapa kok saya jadi manusia ketika di dunia kok enggak jadi tanah? Nah, wa yaqulul kafiru min hawalil hisab, dan orang kafir itu mengatakan disebabkan karena ngerinya hari penghisaban itu, ya laitani kuntu turaban falam ub'ats. Alangkah inginnya aku untuk menjadi tanah saja ketika itu, sehingga aku tidak dibangkitkan, sehingga aku tidak dibangkitkan. Nah, ya, saya penyesalan apalagi. Ketika dia melihat siksaan yang dahsyat di hadapannya, dia pengennya, oh, ya laitani kuntu turaba. Kalau menjadi tanah ketika di dunia kan tidak beramal. Kalau tidak beramal berarti tidak ada hisab. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa ketika itu, ya, dibangkitkan pada saat hari kebangkitan, hewan-hewan juga dibangkitkan, hewan-hewan pun dibangkitkan seluruhnya. Lalu kemudian pada saat itu ada saat-saat qisas, jadi qisas di antara hewan-hewan. Nah, ya, hewan yang patah tanduknya meminta qisas kepada hewan yang sempurna tanduknya. Jadi semua dikisos. Setelah selesai kisos tersebut untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengatakan kepada seluruh hewan-hewan itu, kuni turaban, jadilah kalian tanah. Jadi, karena hewan mereka bukan mukallaf. Nah, mereka tidak diciptakan akal pada diri mereka, sehingga pada hari kiamat nanti dikatakan pada mereka setelah selesai hari qisas, kunu turaban, jadilah kalian menjadi tanah. Maka riset itu orang kafir itu pun mengatakan, ya laitani kuntu turaba, kenapa aku tidak jadi hewan saja yang kemudian pada saat di hari kiamat dikembalikan menjadi tanah. Nah, walhasil ini ayat-ayat yang berisi peringatan bagi kita ya ikhwan, bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba dan itu dekat. Jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang jauh. Seorang meninggal itu sudah kiamat. Hah? Seorang ketika dia meninggal, qamat qiyamatu, dia sudah merasakan hari kiamatnya. Berarti dia akan menuju alam berikutnya, alam barzakh. Itu dekat. Dari alam barzakh akan berpindah ke alam yang berikutnya. Dan itu semua adalah sesuatu yang dekat. Masyaallah rahimakumullah. Pikirkan apa perjalanan kita setelahnya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghadap Allah dalam keadaan kita tidak memiliki amal saleh. Alhamdulillah ya ikhwan. Dengan demikian selesai pembahasan kita dari surat An-Naba. Maka dengan demikian selesai pula pembahasan kita dari juz Ammah. Nah, juz yang ke-30. Sehingga berikutnya kita masuk ke juz yang ke-29. Dimulai dari surah Al-Mursalat. Wallahu ta'ala alam sawab. إلى هنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.